warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ikhwati arsyadani arsyadakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan dars kita pada kitab Safinatun Naja fi ma yajibu 'alal 'abdi limaulah, yang pada pertemuan beberapa waktu yang lalu kita sudah masuk kepada pembahasan pembatal-pembatal salat. Namun karena memang pembatal-pembatal salat ini jumlahnya cukup banyak, yaitu sampai 14, pada pertemuan yang lalu kita baru membahas 4 pembatal salat. Ya, saya review sedikit tentang pembatal-pembatal salat dari yang pertama sampai yang keempat sebelum kemudian kita masuk kepada pembatal yang kelima. Tabtulu salatu bi 14 khoslah bil hadats. Ya. Jadi salat itu menjadi batal itu dengan 14 perkara. Yang pertama adalah bil hadats. Yang pertama adalah ketika adanya hadats. Ya, baik hadats asghar maupun hadats akbar. Ya, dan kemarin kita juga jelaskan bahwa bagi orang ashabul azhar atau daimul hadats seperti salisul sahibu salisil baul atau apa namanya perempuan yang mustahadhah, maka ketika dia salat dengan kondisi seperti itu kemudian dia berhadas, maknanya dia kentut misalnya, maka dia batal juga. Bukan kemudian karena dia salatnya najis atau hadas yang keluar dari najis yang keluar darinya itu air kencing itu kemudian dimaafkan, ya tidak berarti kemudian ketika dia kentut juga maafu atau ditoleransi oleh syariat, enggak. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah wuku'un najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Ya. Jadi jatuhnya atau terkena najisnya, ya, baik itu pakaian, tempat salat, ya, atau sesuatu yang menempel dengan kita ketika salat, ya, illam tulqa halan min ghairi hamlin. Ya, dengan catatan ya, jika tidak dibuang segera min ghairi hamlin, ya, tanpa kemudian hamil, ya, misalnya baik itu menyentuh misalnya, jadi ada kotoran menyentuh, kita sentuh, kita buang dengan menyentuhnya, maka tangan kita najisnya jadi pindah ke tangan kita. Ya, maka kemarin yang kita contohkan di sini yang tidak membatalkan adalah ketika ada kotoran burung atau sesuatu najis yang menempel di kepala kita, terus kemudian ya, kita pecinya kemudian kita segera lepaskan. Ya. Atau misalnya kita sholat di satu tempat kita pakai sendal misalnya, kemudian sendalnya kita tahu ternyata sendalnya bernajis, ketika kita tahu kemudian langsung kita singkirkan sendalnya, kita lepas. Ya, itu di antara contoh-contohnya. Kondisi di mana najis yang segera dibuang. Kemudian yang berikutnya adalah inkisyaful aurah illam tustar halan. Jadi tersingkapnya. Maka di sini menggunakan kata-kata inkisyaf, maknanya tersingkap. Ya. Maknanya tidak ada kesengajaan di sini. Adapun kasyful aurah itu meskipun ditutup, membuka aurat dengan sengaja dalam sholat, yaitu membatalkan. Meskipun sebentar, meskipun ditutup lagi. Tapi kalau inkisyaf, terbukanya aurat, entah itu karena angin, entah itu karena gerakan sholat, entah itu karena ditarik anak kecil misalnya, ya, maka kemudian inlam tustar halan, kalau tidak segera ditutup, ya, maka akan membuat seseorang, sholat seseorang itu batal. Kemudian yang berikutnya adalah anutku biharfain au harfin mufhimin amdan. Jadi berbicara dengan dua huruf ya, atau satu huruf tapi kemudian hurufnya itu mufhim. Ya, bisa dipahami secara sengaja. Ya, secara sengaja. Adapun jika tidak sengaja ya, seperti misalnya orang yang latah misalnya atau orang yang dia tidak tahu bahwa dalam sholat itu diharamkan berbicara misalnya, ya, maka ini termasuk hal yang ditoleransi, maknanya sholatnya tidak batal. Ya, Ibnu Hajar Al-Haytami itu membatasinya 4 kata. Jadi kalau lebih dari 4 kata, sengaja ataupun tidak sengaja, tahu ataupun tidak tahu, membatalkan sholat. Itu menurut Ibn Hajar Al-Haytami. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kelima, pembatal sholat yang kelima, wabil mufattiri amdan, yaitu mufattir amdan. Jadi di sini kenapa? Apa maksud dari mufattir di sini? Ya, mufattir ini kembali kepada segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Ya, jadi kaidah di dalam mazhab bahwa apa? Ya, segala sesuatu yang membatalkan puasa, maka dia membatalkan sholat. Ya, ini kaidah di dalam mazhab bahwa segala sesuatu yang membatalkan puasa, maka dia membatalkan sholat. Ya. Pengarang syarah ini, Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, beliau mencontohkan salah satu, ya, yaitu seseorang yang memasukkan kayu atau hari ini kita mungkin cotton bud ke dalam telinga. Ya. Itu menurut yang dibawakan oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, beliau mengatakan itu membatalkan puasa. Ya, kenapa? Karena dhabit dalam mazhab, ya, dhabit kaidah. Jadi kalau dhabit itu kaidah yang sifatnya pada bab-bab tertentu. Ya, adapun kaidah, kalau kaidah fikih itu kaidah yang sifatnya umum, bisa dipakai dalam setiap bab, dalam bab-bab fikih. Tapi kalau dhabit itu hanya pada satu atau dua bab saja. Ya, dhabit di dalam mazhab tentang pembatal puasa itu adalah, ya, kullu ainin wasala ilal jawfi, ya, abra manfadhin maftuhin. Ya, jadi segala sesuatu, ain, benda, yang wasala ilal jawf, masuk ke jawf. Ya, jawf itu ada nanti ras, ada yang kemudian batn. Ya, maka kalau an abra manfadhin maftuhin, melalui rongga yang terbuka, maka tadi kenapa kemudian memasukkan cotton bud ke dalam telinga itu, di dalam mazhab itu dianggap membatalkan puasa karena dia masuk ke dalam jauf, dalam hal ini adalah rongga kepala. Ya. Abraman fadhin maftuh, melalui rongga yang terbuka, ya, melalui lubang yang saluran yang terbuka, ya, maka dia membatalkan. Maka orang yang tanpa sengaja, maka orang yang bukan tanpa sengaja, afwan, orang yang sengaja, ya, kalau bahasa kita korek kuping, ketika sholat maka dia batal sholatnya. Kenapa? Karena korek kuping membatalkan puasa. Sedangkan kaidah di dalam mazhab, segala sesuatu yang membatalkan puasa itu dapat membatalkan sholat. Ya. Begitu juga minum, ya, minum. Misalnya, ya, ini surahnya amat sangat dipahami. Orang dalam sholat dia minum, ya, minum. Entah itu pakai sedotan dan lain sebagainya, dia haus sedang sholat, kemudian datang orang bawakan, ya, bawakan minuman, misalnya dia minum. Ya. Maka ini membatalkan puasa dan juga membatalkan sholat. Ini kaidah di dalam mazhab. Ya. Adapun jika segala sesuatu ini, ya, dilakukan karena lupa atau tidak tahu bahwa hal ini dapat membatalkan sholat, maka dia diudzur. Maknanya, ya, dia tidak membatalkan sholat. Ya. Karena syaratnya tadi diikat dengan wabil mufattiri amdan. Ya, wabil mufattiri amdan. Sebagaimana, ya, sebagaimana orang yang makan atau yang minum, ya, dalam kondisi lupa, ya, dalam kondisi lupa, ya, dia tidak batal darinya apa? Puasa. Dia termasuk yang diudzur. Begitu juga orang yang makan dan minum, ya, dalam sholat karena lupa, karena enggak sengaja. Kemudian yang berikutnya adalah wabil uklil katsirin nasian. Kenapa di sini menggunakan kata-kata ukul? Ya, ukul, bukan akal, ya. Kalau ukul itu maknanya sesuatu yang dimakan, al-makul. Adapun al-akal itu dia master dari akal, layak kulu aklan. Ya. Kalau akala, akal itu merujuk kepada pekerjaannya. Adapun ukul itu merujuk kepada apa yang dimakan. Wabil uklil kathir nasian. Ya, wabil uklil kathir nasian. Ya. Jadi al-ukul itu adalah apa? Sesuatu yang dimakan namun banyak nasian karena lupa. Kenapa kemudian ada syarat di sini, ada tambahan syarat di sini? Kenapa tidak dicukupkan dengan al-mufattir amdan untuk keluar dari tadi? Karena al-ukul kalau dia karena lupa maka tidak masuk dalam kategori yang kelima ini. Karena makan karena lupa itu tidak membatalkan puasa dan juga tidak membatalkan sholat. Nah, namun di sini dibatasi bahwa makan yang tidak membatalkan sholat itu adalah apa? Makan yang sedikit, ya, nasian. Adapun makan yang banyak, nasian karena lupa itu tetap membatalkan puasa, membatalkan sholat meskipun tidak membatalkan puasa. Ya. Paham ya? Jadi ya bisa kita katakan dia ini adalah sebagai mustatsna ya, atau pengecualian dari kaidah yang umum tadi. Wabil uklil katsiri nasian. Ya. Kenapa kemudian di puasa tidak batal sedangkan di sholat batal? Ya. Kenapa? Karena adalah ya, bukankah kemudian sholat itu sebuah gabungan dari perkataan dan perbuatan dan niat yang kemudian dia memiliki aturan. Ya. Yang ketika seseorang itu makan banyak, ya, makan al-uklul kathir tadi, makan sesuap nasi misalnya, dikunyah-kunyah, ya, al-uklul kathir itu tadi, kemudian ditelan. Ya. Maka ini seolah-olah apa? Memutus rangkaian sholat itu tadi. Ya, memutus rangkaian sholat itu tadi. Berbeda dengan shaum, berbeda dengan puasa. Ya. Jadi ini yang perlu dipahami. Kenapa ini keluar dari kaidah? Karena sholat tadi merupakan sebuah ritual, sebuah gabungan dari perkataan, perbuatan yang itu memiliki apa? Aturan. Ya. Yang ketika kemudian ada sesuatu yang masuk keluar dari aturan ini, nah dia seolah-olah kemudian mengeluarkan dia dari aturan tersebut, dari kesinambungan tersebut. Ya. Ya, kalau contoh sederhana saya saja misalnya, ya, kita dalam kalau kita belajar dulu tuh berbaris berbaris gitu ya. Ya. Itu kan baris berbaris ketika kata komandannya siap gerak, dalam kondisi siap. Ya, lencang kanan gerak misalnya, tegak gerak dan lain sebagainya, istirahat tempat. Ya, istirahat tempat gerak. Itu kan enggak boleh kemudian kita makan karena dia gerakan-gerakan kita tadi diatur oleh apa? Komandannya atau inspektornya. Nah, bayangkan ketika dalam hal itu saja kita makan. Ya, makan. Ya. Itu dimarah sama komandannya, apalagi ini salat yang keteraturannya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu wabil uklil katsir nasian. Maknanya apa? Al-uklil qalil adanya memakan sesuatu itu. Ya. Hanya sedikit misalnya kita habis makan daging ada selip-selipan di gigi. Ya. Kemudian enggak sengaja. Sekali lagi saya katakan tidak sengaja atau lupa tertelan, bukan ditelan dengan sengaja. Kalau dia ditelan dengan sengaja dia masuk kepada pembatal yang kelima tadi. Tertelan. Ya, kita habis makan daging, habis makan kacang misalnya, ada selip-selipan. Ya. Kalau dia ditelan dengan sengaja, batal sholatnya. Tapi kalau dia tertelan karena tidak tahu, karena lupa, ya, dia tidak membatalkan sholat. Ya. Seperti itu. Maka lantas bagaimana kalau ada orang yang kemudian ya, daging nempel di itunya? Bagaimana caranya? Sudah, ya, dia ambil pakai tangannya. Kalau memang itu mengganggu gitu ya, dikantongin, nggak masalah. Ya, nanti dibuang nanti ketika selesai sholat. Seperti itu. Kemudian ikhwati rasyadah sedumukumullah, yang ketujuh adalah wa thalathi harakatin mutawaliyatin walau sahwan. Ya. Tiga gerakan besar tentunya mutawaliyat, ya, yang berurutan walau sahwan meskipun lupa. Ya. Tiga gerakan. Jadi syarat ada dua syarat di sini. Ada thalathu harakat, ada tiga gerakan. Ya. Kemudian tiga gerakan ini dilakukan secara apa? Mutawaliyat, secara apa namanya? Berurutan. Meskipun karena lupa. Contoh, ya ini sebuah ya orang jalan tiga langkah. Orang jalan tiga langkah ketika sholat. Maka ini sudah membatalkan sholatnya. Ya. Karena ini sudah membatalkan sholatnya. Salah satu harakat mutawaliyat. Kalau kemudian orang dia di harakat pertama dia jalan satu langkah, kemudian dilanjut sholat lagi, rakaat kedua dia jalan satu langkah, rakaat ketiga dia jalan satu langkah, misalnya, ya, ini dia batalkah sholatnya? Tidak, karena gerakannya tadi itu dilakukan dengan apa? Tidak mutawaliyat, tidak berurutan, ya, tidak langsung tiga gerakan sekaligus, enggak. Ya. Jadi harus ada salah satu harakat, ada kemudian apa mutawaliyat. Ya. Lantas apakah kemudian semua gerakan itu masuk dalam kategori ini? Ya, Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri menjelaskan bahwa di dalam konteks ini, ya, anggota yang bergerak itu dibagi menjadi dua. Ada yang kemudian gerakan itu thaqil, gerakannya itu berat. Ya, ini kemudian yang apabila dilakukan secara berurutan tiga gerakan, ya, dari anggota-anggota ini, maka itu dia dapat membatalkan sholat. Ya. Kal yadi, tangan. Ya. Ini orang sholat kayak pemanasan misalnya. Tangannya digini-gini kan. Ya. Pemanasan olahraga gitu kan. Ya. Warrijil, atau tadi jalan. Warra'as, kepala. Ya. Walahyain, rahang. Ya. Dan wallahu a'lam bishawab, saya melihat rahang di sini konteksnya kaitannya dengan tadi orang makan tadi. Ya. Itu kan lahyain itu kan tadi rahang. Ya, rahang bawah itu lahyain. Ya. Lahyain itu kalau dalam bab apa namanya? Bab wajah itu dulu pernah kita bahas bahwa salah satu rambut yang tumbuh di wajah itu adalah namanya lihyah. Lihyah itu adalah rambut yang tumbuh di lahyatun. Lahyatun itu adalah tempat tumbuhnya gigi bawah. Itu lahyah. Ya. Jadi itu. Ya. Jadi konteksnya ini yang lahyan ini ya makan, orang makan. Ya. Mengunyah. Ya. Maka apabila dari keempat anggota ini melakukan gerakan yang thaqil, gerakan yang berat misalnya, ya, maka dia membatalkan sholat. Ya, fala yadurru bitakhfif, maka enggak masalah kalau gerakannya bil khafif, bukan takhfif, afwan, fala yadurru bil khafif, gerakan-gerakan ringan, kal asabi', seperti gerakan jari. Ya, wal ajfan, ya, kelopak mata, wasyafah, ya, kedua bibir. Walau miraran mutaaddidatan mutawaliyah, meskipun gerakannya itu dilakukan secara terus-menerus dan kontinu. Ya, itu enggak masalah. Ketika apa? Ketika gerakan-gerakannya itu adalah gerakan yang sifatnya khafif, ringan. Ya, dari anggota-anggota yang khafif. Ya, seperti itu. Hal yang kemudian apa namanya surah gambaran yang kadang saya sering beberapa kali mungkin kita menemukannya, misalnya ada orang dia berjalan menuju sutroh, ya, gampangannya gini, dia sholat sunnah, ya, selesai sholat dia sholat menghadap orang, ya, menjadikan orang sebagai sutrohnya, orangnya pergi, ya. Sutroh berikutnya adalah apa? Tiang. Dia padahal di saf 5 misalnya, dia harus jalan 5 langkah untuk kemudian mendapat sutroh. Di dalam mazhab bahwa satu, bahwa sutroh itu hukumnya sunnah. Ya, sunnatun muakkadatun. Salat menghadap sutroh itu hukumnya sunnatun muakkadah. Ya. Maka kemudian apa? Berjalannya kita mencari sutroh, ya, yang kemudian itu menyebabkan salat kita terancam batal karena melakukan 3 gerakan secara berurutan, ya, maka ini merupakan apa? Hati-hati. Ya, hati-hati. Ini sama dengan, ya, kalau mau kita ini kan sama kayak yang pembahasan yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang orang yang dia sudah, dia lupa tasyahud awal, kemudian dia sudah Al-Fatihah, kemudian dia sudah berdiri untuk rakaat berikutnya, rakaat ketiga, kemudian dia balik lagi, ya, ya. Jadi kembali kepada sunnah, ya, hal yang sunnah muakkadah, ya. Ba'da talabu sibil farad, setelah dia melakukan hal yang wajib, ya, hampir mirip dengan hal yang tadi saya katakan, dia mengejar hal yang sunnah muakkadah itu salat menghadap sutroh, ya. Sedangkan kemudian untuk mendapatkan sutroh tadi dia harus dalam tanda kutip mengorbankan sholatnya, ya, karena melakukan 3 gerakan, 3 langkah secara berurutan, ya, meskipun lupa, ya, itu berapa membatalkan sholat. Ini hati-hati, ya, ini hati-hati. Maka perlu kemudian kita dudukkan hukum sholat menghadap sutroh itu apa. Kalau di mazhab itu hukumnya sunnah, ya, tidak sampai wajib. Maknanya jangan sampai kemudian untuk mendapatkan hal yang sunnah kita mengorbankan dengan melakukan hal yang dapat membatalkan sholat kita. Ya, seperti itu. Kemudian ikhwati arsyadin asyadakumullah rahimunallah wa iyakum, wal wathbah al fahishah, ya, wal darbah al mufratah. Ini sama yang ke tadi, yang ketujuh, ya, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya. Wathbah al-fahishah. Ya. Wadharbah al-mufritah. Ya. Darbah al-mufritah. Ya. Dalam kondisi sholat, sholat normal ini, ya. Kemudian apa? Kemudian, ya, anggap saja ada maling misalnya. Ya, maling. Terus reflek, ada orang maling HP, kan. Ya, zaman sekarang itu orang sedang sholat aja dimaling. Ya, kita mendapatkan video bagaimana orang, ya, laki-laki pakai mukena kemudian ngambil tas orang dalam sholat. Ada, kita saksikan. Anggaplah hal seperti itu terjadi. Kemudian dia seorang sadar, ya, lewat maling di depannya kemudian dipukul. Ya. Apalagi dia pernah belajar karate, ya, atau pernah belajar tifan misalnya, dipukul sama dia maling dalam kondisi sholat. Maka sholatnya batal. Ya. Al-wathbah al-fahishah sama juga. Lompatan yang tadi lompatan ya dengan melompat kurang lebih seperti itulah. Ya. Lompat ketika sholat. Ya. Misalnya sholat ada ular lewat, ya, kaget lompat, ya, lompat. Nah, itu bisa apa? Membatalkan sholat, ya. Jadi dua hal ini, al-wathbah al-fahishah wadharbah al-mufritah, ya. Begitu juga tidak hanya mukul. Oh, berarti mukul kalau nendang enggak masalah, Ustaz? Enggak. Ya, ya, mukul juga, nendang juga, ya. Ya. Maknanya al-mufritah itu membuat seluruh badan bergerak, ya. Itu maksudnya darbah al-mufritah itu, pukulan yang kuat, ya. Ya, kan berbeda misalnya kan dalam sebuah hadis itu kan ada kemudian kita menghadang orang yang lewat, ya, menghadang orang yang lewat di depan kita. Ya, itu bukan bagian darbah al-mufritah. Ya. Kemudian Pembatal yang berikutnya, wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan. Ya, perhatikan adanya ziyadah, menambah rukun fi'li. Ya, ingat rukun itu kemarin yang 13 kita bagi menjadi 4. Ya, ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun rukun qalbi, ada rukun ma'nawi. Ya, wa ziyadatu ruknin fi'liyin amdan. Adanya tambahan atau menambah rukun fi'li. Ya. Amdan, secara sengaja. Kalau ziyadatu ruknin fi'liyin bi ghairi amdin atau taraddudin misalnya au syakkin, ya, itu disunnahkan sujud sahwi dan tidak membatalkan. Tapi kalau sengaja menambah rukun fi'li, ya, maka membatalkan salat. Ya. Ziyadatu ruknin fi'liyin amdan. Maka harus rukun fi'li. Kalau rukun qauli enggak masalah. Misalnya orang dia baca Al-Fatihah sampai 2 kali dalam satu rakaat misalnya, ya, itu tidak membatalkan salat karena dia rukun qauli. Ya. Atau kemudian seseorang membaca tasyahud 2 kali sampai 2 kali atau membaca selawat sampai 2 kali, itu tidak masalah. Maknanya tidak membatalkan salat. Ya, karena itulah rukun qauli. Tapi kalau seseorang ruku 3 kali dengan sengaja, ya, maka ini membatalkan salat. Seorang kemudian i'tidal 2 kali dalam satu rakaat dengan sengaja, ini membatalkan salat. Orang ruku dia sujud 3 kali dengan sengaja, ini membatalkan salat. Ya, wa ziyadatu ruknin fi'liyin amdan. Ya, ya amad itu ya dia sengaja, dia tahu kalau itu terlarang, ya. Seperti itu. Ya. Kemudian hal yang berikutnya, ikhwati asyhadikumullah rahimanallahu wa iyyakum, wattaqaddumu ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini wa takhallufu bihima bi ghairi udhrin. Ya. Taqaddumu ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini. Mendahului gerakan imam dengan 2 rukun fi'li. Ya, rukun fi'li. Sekali lagi, ya, rukun fi'li. Wa takhallufu bihima bi ghairi udhrin. Begitu juga telat dari imam 2 rukun fi'li. Ya, rukun fi'li. Maknanya apa? Maknanya ketika imam berdiri, imam baca Al-Fatihah. Ya. Baik imam sudah selesai baca Al-Fatihah ataupun belum. Karena apa? Karena yang dihitung adalah rukun fi'linya, itu al-qiyamnya. Bukan Al-Fatihahnya, karena Al-Fatihah lah rukun qauli. Ya. Dia berdiri. Ya. Kemudian apa? Kemudian dia duluan ruku dari imam, kemudian dia i'tidal, imam masih membaca, kemudian dia sujud. Ah, ketika dia sudah pindah dari gerakan sujud dan imamnya belum gerak melakukan gerakan i'tidal, maka belum melakukan gerakan ruku, maka dia ini dinamakan taqaddumu ala imamihi bi ruknaini fi'liyan. Dia mendahului imam dengan 2 rukun fi'li, maka salatnya batal. Ya. Ya. Ya. Di sini contohkan wasuratus sabqi, dan bentuk mendahului imam itu ayyahuwa lis sujudi, dia sudah tadi alhuwi lis sujud. Alhuwi itu jadi ketika dia tidal, dia sudah mulai membungkukkan badannya untuk sujud. Ya, ayyahuwa lis sujud, dia sudah mau menjatuhkan badannya untuk sujud. Wal imamu, ya, qaimun lil qiraati. Imam, ya, qaimun lil qiraati. Imam sedang berdiri. Ya, ini adalah surah dari mendahului imam. Begitu juga takhalluf juga seperti itu. Ya. Wa suratu takhalluf wa takhalluf bihima bi ghairi udhrin, tanpa adanya udhur. Ya. Tanpa adanya udhur. Ya, tanpa adanya udhur. Takhalluf dari imam. Ya. Maknanya Di sini dijelaskan suratu takhalluf ini adalah ayazulal imam an haddil i'tidal. Jadi imam sudah yazula an haddil i'tidal, sudah mulai turun dari i'tidalnya. Wal ma'mum fil qiyam, makmumnya masih dalam kondisi berdiri. Ya, sama gerak, sama seperti tadi, cuman kalau yang tadi makmumnya makmumnya duluan, kalau ini makmumnya belakangan. Ya, seperti itu. Ya, bi ghairi udhrin, tanpa adanya udzur. Ya. Maka kalau ada udzur, misalnya dia lupa ya, atau dia enggak tahu. Ya, atau dia enggak tahu. Nah, itu dia termasuk udzur. Ya, termasuk juga udzur dalam takhalluf juga, misalnya dalam mazhab makmum kan wajib baca Al-Fatihah meskipun imamnya juga dalam sholat jahar, meskipun imamnya baca Al-Fatihah, makmum wajib. Misalnya dia baca Al-Fatihahnya lama, imamnya udah ruku, dia masih ihdinas siratal mustaqim, imamnya udah ruku ya, imamnya i'tidal, dia imamnya i'tidal, dia siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kemudian imamnya sujud waladhalin. Imamnya ada sujud, dia masih waladhalin. Ya kan? Dia masih berdiri. Maka ini dia termasuk bi'udzur. Dia mendapatkan udzur karena dia misalnya saqil dalam membaca Al-Fatihah misalnya. Ya, ada orang misalnya dia Al-Fatihahnya belum hafal, baru masuk Islam, ya sulit membaca Al-Fatihah, atau mungkin lidahnya ada sesuatu di lidahnya atau lidahnya sakit dan lain sebagainya membuatkan dia berat membaca Al-Fatihah, ya maka ini termasuk orang yang diudzur. Ya. Adapun yang secara umum tadi udzurnya adalah dia nisyan, dia lupa. Ya. Atau dia al-jahal. Lupa misalnya gini, dia lupa baca Al-Fatihah. Imamnya baca Al-Fatihah. Ya, kan diam ketika imam baca Al-Fatihah, dia diam. Terus ketika imam sudah selesai baca Al-Fatihah, kan kita baca Al-Fatihah lagi makmumnya. Nah, dia lupa. Tahu-tahu pas imamnya ada rukuk, dia baru ingat. Oh, dia baca Al-Fatihah. Seperti itu. Jadi, wa takhallufu bihima bi ghairi udhrin. Takhalluf, telat dari imam, bi ghairi udhrin, tanpa udhur. Ini adalah pembatal yang berikutnya. Jadi, 8, 9, 10, 11. Ya. Kemudian waniyati qat'il, ya, waniyati qat'is shalah, ya. Niat untuk keluar dari sholat atau memutus sholat, niat saja meskipun dia belum keluar. Ya, orang lagi sholat, Allahu Akbar misalnya. Kemudian dia udah niat aja. Saya nanti aja sholatnya misalnya. Kemudian dalam hati dia baru batin, dia mau ingin membatalkan, dia berniat untuk membatalkan sholat ini. Udah batal, meskipun dia sholat sampai selesai secara gerakan, tapi sholatnya sudah batal dengan apa? Karena niatnya tadi, niat untuk memutus sholat itu tadi, terbesitnya niat untuk memutus sholat. Ya. Wa ta'liqi qat'iha bi syai'in. Ah, ini penting. Ta'liq qat'iha. Jadi menggantungkan niatnya dengan sesuatu. Ya. Misalnya begini, seseorang dia sholat. Dia lagi nunggu paket misalnya. Dia lagi nunggu paket. Dia sholat, Allahu Akbar. Ya. Ketika dia sholat, ya, dia meniatkan, kalau nanti tukang paket datang, saya akan membatalkan sholat saya. Nah, hal seperti itu membuat sholatnya batal meskipun tukang paketnya nggak datang dan dia sholat sampai selesai. Ya, karena apa? Karena kita kembali lagi kepada bab niat. Ya, kan dalam masalah niat itu ada apa? Ada namanya masailun niyah. Ya, haqiqatul hukmun mahalun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Dalam pembahasan tentang syarat niat, ya, itu salah satunya adalah ayakuna jaziman atau ayakuna jazman, niatnya harus jazm, harus pasti. Dan ta'likun niat atau ta'liku qat'is shalah bisyai itu menafikan syarat jazm pada niat salat itu tadi. Menafikan syarat bahwa jazm itu ya harus pasti. Ya, sedangkan menggantungkan niat dengan sesuatu perkara, ya, kalau seperti ini saya akan batalkan, itu menghilangkan sifat kepastian dari niat sholat itu tadi. Ya, sifat jazmnya tadi hilang. Ya, wa ta'liki qat'iha bi syai'in. Wa taraddudi fi qat'iha. Atau ragu. Kalau tadi sudah yakin, yang pertama tadi sudah yakin. Ya. Yang pertama tadi sudah yakin. Yang pertama dia sudah yakin. Yakin untuk memutus sholatnya, niat untuk memutus sholatnya, yakin. Tapi kalau taruh, wih, tadi saya dah niat keluar dari sholat atau belum ya? Ah, sama. Ya, dari ketiga perkara ini, qat'us shalah, ya, niyatu qat'is shalah, fan, ta'liku qat'iha bisyai, kemudian taraddudu fi qat'iha, ketiga-tiga ini adalah apa? Ketiga-tiga ini menafikan syarat dari niat tadi, yaitu apa? Al-jazm itu tadi. Ya, makanya kemudian di sini pembatal menjadi hal yang membatalkan salat. Ya, di antara tambahan ya, kaitannya dengan ini yang keempat yaitu tahwilun niyati. Ya, mengubah niat salat. Ya. Mengubah niat salat. Mengubah niat salat. Dia salat misalnya dia salat apa namanya? Salat fardu ini, ya. Sendirian misalnya seseorang dia sholat apa namanya sholat zuhur, dia niatnya awalnya sholat zuhur sendirian, Allahu Akbar sendirian, dia ke masjid nggak ada orang misalnya, dia sholat sendirian, terus kemudian dia niatnya ketika takbiratul ihram niatnya sholat zuhur, terus kemudian ada orang yang datang, ada jamaah yang datang, wah dia niat untuk sholat dia ah udah kalau gitu sholat yang ini saya jadikan sholat sunnah saja, ya. Sholat yang ini saya jadikan sholat sunnah saja. Maka ketika itu apa? Batal sholatnya. Ketika dia mengubah niatnya dari hal yang sholat dari yang wajib ke yang sunnah. Bahkan dari yang wajib ke yang wajib pun dia juga ketika dia merubah dia sholat asar, Allahu Akbar. Ternyata ingat, ternyata dia jika tadi belum sholat zuhur, maka kemudian diniatkan ketika takbiratul ihram dia niat sholat asar. Tapi kemudian karena di tengah sholat dia ingat dia belum sholat zuhur, diganti niatnya. Saya tak sholat zuhur saja. Ya, maka kemudian itu tahwilun niyah min fardin ila fardin. Dia sholat fardu ke sholat fardu. Maka batal juga sholatnya. Ya. Ada 9 surah. Tapi secara hakikat ya, itu hanya 8 surah. Tentang tahwilun niyah dalam sholat itu. Ya, gampangannya begini. Ya. Kita tahwilun niyatil fardi ilal farad. Ya, salat fardu diganti ke salat fardu niatnya. Salat zuhur atau salat asar diganti niatnya menjadi salat zuhur di tengah salat. Kemudian tahwilun niyatil fardhi ila nafilah atau ila apa? Ila ya nafilah tapi yang muqayyad. Salat sunnah tapi yang muqayyad. Salat sunnah yang muqayyad. Ya, kemudian mengubah niat salat dari salat fardu menuju salat sunnah mutlak. Ya. Dari dua, dari tiga contoh ini tadi, yang dua itu batal, yang satu tidak. Kenapa? Karena yang dari sholat fardu ke fardu, ya, kita dah belajar bab niat, ya, bahwa salah satu syarat niat, ya, itu apa namanya ta'yin. Ya. Usalli fardu zuhri, usalli fardu al-asri. Ya. Jadi kalau yang sholat fardu kan ada tiga. Ada ta'yin, ada fardiyah, ada kemudian al-qasdu. Ya. Maka ketika itu diganti di tengah-tengah sholat, sholatnya batal. Begitu juga dari sholat fardu ke sholat sunnah. Sholat sunnah yang muqayyadah. Ya, sholat sunnah yang muqayyadah. Ya, sholat sunnah yang muqayyadah, niatnya juga ada dua. Dalam masalah niatnya, harus dia ta'yin. Ya. Sama kemudian apa? Sama kemudian al-qasdu usalli salatal witr misalnya. Witr spesifik. Ada ta'yinnya. Maka juga batal. Adapun yang sholat sunnah mutlak enggak masalah. Kenapa? Karena dalam sholat sunnah mutlak niatnya cuma satu. Itu harus ya qasdu al-qasdu saja, qasdu shalah, usalli saja. Ya. Maka tiga dari fardu ke fardu itu batal, fardu ke sunnah muqayyadah itu batal, fardu ke sunnah mutlak itu tidak batal. Ya. Oke, itu tidak batal. Contoh yang ketiga itu tadi, tidak batal. Ya. Itu tadi fardu ke fardu. Sholat sunnah diganti niatnya ke fardu, batal. Sholat sunnah diganti, afwan, sunnah muqayyadah ya. Sunnah muqayyadah diganti niatnya ke fardu, batal. Sunnah muqayyadah diganti ke sunnah muqayyadah yang lainnya, batal. Sunnah muqayyadah diganti ke sunnah nafilah, sunnah mutlaqah, ya, tidak batal. Jadi yang tidak batal itu pergantian niat di tengah sholat dari fardu ke sunnah mutlak, dari sunnah muqayyadah ke sunnah mutlak, itu enggak batal. Yang ketiga, dari sunnah mutlak, ya, sunnah mutlak, sholat sunnah mutlak ke fardu, batal. Sunnah mutlak ke sunnah muqayyadah, batal. Sunnah mutlak ke sunnah mutlak. Nah ini tadi saya katakan kan 9 kan, tapi pada hakikatnya cuma 8. Karena yuk, ini mau gimana? Ini namanya tahsilul hasil namanya. Ya, dalam mantik tahsilul hasil itu ya ini mustahil. Orang dia sholat sunnah mutlak diganti kok sholat sunnah mutlak. Ya enggak. Jadi pada dasarnya yang mutasawwir yang kemudian mungkin terjadi itu hanya 8 surah itu tadi, 6 batal, yang 2 tidak. Yang 2 itu apa? Perpindahan niat dari sholat fardu ke sholat sunnah mutlak, pertukaran niat di tengah sholat ya, dari sholat sunnah muqayyadah ke sunnah mutlak. Adapun di surah lainnya yang 6 ya, itu semua membatalkan sholat. Maka ikhwati arsyadina asdakumullah rahimanallahu wa iyyakum, dengan selesainya bab sholat ini, dengan selesainya bab pembatal-pembatal sholat ini, itu sudah selesai kita bab sholat. Ya, nanti masuk juga masih cabang dari bab sholat, yaitu tentang pertemuan berikutnya tentang imamah. Ya, kemudian setelahnya ada tentang apa namanya Jumat, ya Jumat, kemudian nanti jamak dan qasar dan lain sebagainya. Maka ikhwati arsyadakumullah rahimanullah wa iyyakum, semoga Allah senantiasa memberikan kita karunia untuk senantiasa berkumpul dengan para ahlul ilm. Ya Allah, mudahkan kita dalam mempelajari ilmu-ilmunya, ilmu-ilmu yang kemudian telah disampaikan oleh para ulama melalui kitab-kitab mereka. Ya mudah-mudahan ya, dengan dimudahkannya kita untuk belajar ataupun mengajar ilmu ini, itu adalah salah satu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dan kita juga berharap Allah mengistiqomahkan kita dan Allah senantiasa menjaga keikhlasan kita ya di dalam belajar ataupun menyampaikan ilmu ini. Wabila taufik wal hidayah aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.